Tinggalkanlah aku, biarkan sendiri merasakan luka di hati, dan janganlah engkau pedulikan lagi, biarkanlah aku begini. Semuanya kini telah terjadi karena kau juga ku tersiksa selamanya. Impianku hilang, tinggal harapan yang hampa.